الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال حفظه الله تعالى الفرق بين التدليس والإرسال الخفي perbedaan antara tadlis dengan irsalul khafi wala budda huna min at-tanbih 'ala al-farq bain at-tadlis wal irsalil khafi litashabuhihima fi 'adami sama'i man wusifa bihima mimman rawa 'anhu ma'a ikhtilabil hukmi 'an 'anatan min man wusifa bin ahadihima فهذا الباب توسع فيه بعض أهل العلم فأطلقوا التدليس على الإرسال الخفي والأولى التفريق بينهما ولا بد هنا من التنبيه على الفرق بين التدليس dan di sini harus kita memberikan tambih peringatan untuk membedakan antara tadlis dan irsalul khafi. Tadlis insyaAllah antum sudah murajaah. Tadlis adalah seorang murid meriwayatkan hadis dari gurunya apa yang tidak dia dengar langsung dari gurunya itu. Paham? Baik. Seorang murid meriwayatkan hadis dari gurunya apa yang tidak didengar langsung dari gurunya itu. Artinya dia telah meriwayatkan hadis-hadis yang banyak dari sang guru. Tapi ada hadis-hadis tertentu dia tidak mendengarkan langsung dari sang guru, tapi melalui orang lain. Barakallahu fikum. Namanya tadlis. Mau dibedakan mana tadlis, mana irsalul khafi. Litashabuhihima fi adami sama'i man usifa bihima mimman rawa'anhu. Karena keserupaan antara keduanya, sama-sama tidak mendengar langsung dari sang guru hadis itu dari orang-orang yang telah disifati dengan tadlis. Ma ikhtilafi hukmi an anati man wusifa bi ahadihima. Ma ikhtilafi hukm bersamaan dengan berbedanya hukum an anah keduanya, mudallis dengan yang melakukan irsal khafi. Sama-sama meriwayatkan hadis dari sang guru tapi melalui orang lain. Fa hadzal bab tawassa'a bihi ba'du ahli al-'ilm, sebagian, maka di bab ini sebagian ulama membahasnya secara panjang lebar, fa atlaqu at-tadlis 'ala al-irsal khafi, sehingga mereka menganggap sama saja antara tadlis dengan irsalul khafi. Wal aula tafriqu bainahuma, dan yang lebih utama untuk tetap dipisahkan mana tadlis mana irsalul khafi. Lah sekarang apa itu irsalul khafi? Sudah kita pahami apa yang dimaksud dengan tadlis dengan berbagai macam model bentuknya. Fal irsalul khafi huwa ay yarwi al muhaddits an syaikhin asarahu wa lam yalqahu. Ini bedanya. Aw laqiyahu wa lam yasma' minhu. Hadisan bi sighatin tahtamilu as-sama' ka'an aw qala. Irsalul khafi di sini ay yarwi al muhaddits an syaikhin. Kalau tadi tadlis, dia sudah mendengar dari gurunya, mengambil ilmu dari gurunya, mendengar hadis dari gurunya. Tapi ada hadis-hadis tertentu, dia tidak mendengarnya langsung, tapi melalui orang lain. Barakallahu fikum. Adapun irsalul khafi ini, huwa ayyarwiyal muhadditsu an syaikhin, seorang murid, seorang muhaddits, meriwayatkan satu hadis dari seorang guru. Guru ini asarahu walam yalqahu, satu zaman dengan guru ini tapi dia tidak pernah bertemu. Barakallahu fikum. Kita sezaman enggak dengan Syekh Albani, Zaman kita ndak dengan Syekh Utsaimin, Syekh Mukbil, Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya dari para ulama, ulama-ulama besar sezaman kita. Barakallahu fikum. Walaupun mereka lebih tua dari kita, barakallahu fikum, lebih dahulu lahir dan lebih dahulu meninggal dunia, tapi pernah kita berada di satu zaman, dia hidup dan kita hidup, namanya mu'asarah. Dari asr, satu zaman kita dengannya, tapi kita tidak pernah bertemu dengannya. Barakallahu fikum. Tidak pernah bertemu dengannya. Baik. Walam yalqahu, yakni asarahu sezaman dengan guru tersebut tapi tidak pernah ketemu. Awlaqiyahu walam yasma' minhu. Atau pernah ketemu tapi tidak pernah mendengar hadis daripadanya. Barakallahu fikum. Pernah ketemu pas mungkin dia belum ada ragbahnya untuk menuntut ilmu. Ulama besar itu datang, dia hadir di situ, dia lihat, ih ini kata Fulan, Syekh Fulan. Tapi tidak duduk di situ mendengar, tidak menerima hadis daripadanya, cuma sebentar dia lihat. Ini sezaman ketemu tapi tidak mendengar hadisnya, tidak pernah mendengar ucapannya. Ini zaman dahulu, di zaman sekarang kan rekaman kan banyak, luar biasa. Tapi kita membahas sekarang ini tentang masa dahulu, tidak ada rekaman. Baik. Sehingga yang betul-betul diperhitungkan adalah kemampuan daya hafal seseorang terhadap hadis tersebut. Akhirnya kita kembali, seorang murid atau seorang muhadits meriwayatkan satu hadis dari seorang guru yang sezaman dengannya tapi tidak pernah bertemu dengannya, atau pernah bertemu tapi tidak pernah mendengar hadisnya. Dia meriwayatkan dari guru ini hadisan bisyaghatin tahtamilus sama, dengan ungkapan yang memungkinkan dia mendengar atau tidak, seperti an dari fulan. Baik, atau qala. Barakallahu fikum. Wa mithaluhu, contohnya riwayat Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Sulaiman bin Mihran ini namanya, lakabnya Taib Al-A'mash, biasa disebut Qala Imam Al-A'mash, namanya Sulaiman bin Mihran. Barakallahu fikum. Baik. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik. Al-A'mash qad ra'a Anas bin Malik. Al-A'mash pernah melihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, walakinahu lam yasma'hu, sampai sedemikian jelinya dan telisinya para ulama kita. Si fulan sezaman dengan si fulan tapi tidak pernah mendengar hadisnya. Barakallahu fikum. Si fulan berguru dan mengambil dari hadis si fulan, tapi hadis yang dia dengar langsung cuma 5. Barakallahu fikum. Atau dia mendengar, barakallahu fikum, dari sang guru cuma 1. Satu hadis, tidak ada yang lain. Barakallahu fiik. Sebagaimana seorang ulama muhaddis dicegat oleh seorang preman. Kemudian mengatakan hadisni ma sami'tan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepadaku apa yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampaikanlah. Hadatsani fulan an fulan an fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak memiliki rasa malu, lakukan apa yang engkau inginkan. Baik. Akhirnya orang ini pun sadar. Barakallahu fikum. Sadar dia dari kesalahan dan kekeliruannya, dia pergi meninggalkan daerah itu dan mengembara mencari ilmu. Pulang dia sudah dapati guru tadi itu. Dia hanya mendengarkan satu hadis itu tok. Barakallahu fikum. Masya Allah. Contohnya siapa ini? Sulaiman bin Mihran, biasa disebut dengan Al-A'mash, dari Anas radhiyallahu anhu. Al-A'mash qad ra'a Anas bin Malik. Al-A'mash telah melihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, walakinahu lam yasma'hu, akan tetapi dia tidak pernah mendengar hadis dari Anas. wa innama yarwi an Anasin ma sami'ahu min Yazid Ar-Raqash Ar-Raqashi wa Aban bin Abi Ayyash an Anas. Akan tetapi Al-Imam Al-Ammash ini meriwayatkan dari Anas melalui Yazid Ar-Raqashi dan Aban bin Abi Ayyash dari Anas. Baik. Qala Ali bin Al-Madini, berkata Ali bin Al-Madini, Al-Amash lam yahmil an Anasin. Al-Amash tidak pernah mendengar langsung dari Anas. Innama ra'ahu yakhdibu, innama ra'ahu yakhdibu wa ra'ahu yusalli, wa innama sami'a min Yazid Ar-Raqashi wa Aban an Anas. Taib. Ali bin Abi Talib, Ali bin Al-Madini mengatakan Al-Amash tidak pernah mendengar dari Anas. Innama ra'ahu yakhdibu. Taib. Al-Amash hanya melihat bahwa Anas itu yakhdibu, yakni memakai hina, memakai khidab, apa namanya? Memakai hina untuk merubah barakallahu fikum warna rambut, warna jenggot. Barakallahu fikum. Dari putih menjadi warna tembaga, warna hina. Nah, ini yang ada pada Amas. Dia melihat Anas memakai hina. Wara'ahu yusalli, dan melihat Anas melakukan salat. Wa innama sami'a min Yazid Ar-Raqashi wa Aban an Anas. Adapun Al-Amas hanya mendengar Anas melalui Yazid Ar-Raqashi dan Aban. Periwayatuhu an Anas bin Malik mursalah. Maka riwayat Al-A'mas dari Anas riwayat mursalah. Walaysat mudallasah, dan bukan riwayat tadlis. Wa in kana Al-A'mas mausufan bit tadlis fi riwayatihi an syuyukhihi alladhi sami'a minhu. Walaupun Al-A'mas memiliki dan disifati sifat at-tadlis dalam riwayat-riwayatnya dari syekh-syekhnya yang pernah dia mendengar dari syekh itu. Barakallahu fikum. Baik. Ini bedanya. Bedanya adalah apa? Pernah mendengar atau tidak. Barakallahu fikum. Kalau pernah mendengar dari guru itu dan meriwayatkan seakan-akan mendengar langsung padahal melalui orang lain, maka itu namanya apa? Tadlis. Tapi kalau tidak pernah mendengarkan sama sekali, maka itu namanya irsalul khafi. Barakallahu fikum, irsalul khafi. Baik. Wa in kana al-Amash mawsufan bi tadlisi fi riwayatihi an syuyukhihi alladhi sami'a minhum. Wa mithluhu al-Hasan al-Basri. Yang serupa dengan Al-Amash tadi adalah Al-Hasan al-Basri. Fainahu ra'a Utsman bin Affan fi ma rawa anhu wa sami'a khutbatahu fi qatlil hamam wal kilab illa annahu lam yasma' minhu haditsan musnada. Fa riwayatuhu an Utsman radhiyallahu anhu mursalah wallahu a'lam. Contohnya Al-Hasan al-Basri, fainahu ra'a Utsman bin Affan fi ma rawa anhu. Dia pernah melihat Utsman bin Affan fi ma rawa anhu, pada apa yang diriwayatkan daripadanya, wasannya khutbatahu, dan pernah mendengar khutbahnya. Barakallahu fikum. Fi qatlil hamam wal kilab, tentang masalah, barakallahu fikum, kilab, qatlul hamam, tentang masalah membunuh, barakallahu fikum, bunuh burung. Al-hamam ini burung merpati, wal kilab. Illa annahu lam yasma' minhu haditsan musnada. Barakallahu fikum. Cuman beliau tidak pernah mendengarkan langsung hadisnya secara sanad bahwa haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman tidak mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala kadza wa kadza wa kadza. Barakallahu fikum. Tapi Utsman langsung mengatakan tentang tidak bolehnya membunuh ini, tidak menyandarkannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham barakallahu? Mendengar Utsman, tapi Utsman tidak menyandarkannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayatuhu an Utsman radhiyallahu anhu mursalah wallahu alam. Maka periwayatan yang dia lakukan ini Al-Hasan al-Imam Al-Hasan al-Basri dari Utsman radhiyallahu taala anhu, itu mursalah. Wallahu a'lam. Fal farqu baina at-talis wal irsal sama'ul muhaddits min asy-syekh alladzi rawaa anhu. Intinya dan kesimpulannya adalah al-farqu baina at-talis wal irsal, perbedaan antara tadlis dan irsal adalah sama'ul muhaddits. Sang muhaddits tersebut mendengar dari gurunya atau tidak. Kalau pernah mendengar maka itu namanya tadlis, kalau tidak pernah mendengar maka itu namanya irsal. Fa in kana rawa'an syaikhin sami'ahu wa tahammala anhu ma lam yasma'ahu minhu wa innama tahammalahu anhu bi wasitatin fa huwa tadlis. Jadi rinci. Fa in kana rawa'an syaikhin, maka ketika seorang murid, seorang muhaddits meriwayatkan dari syekh yang sudah pernah dia mendengarkan hadis daripadanya, tahammala minhu ma lam yasma'hu, tapi dia meriwayatkan hadis ini, hadis yang tidak pernah, yang tidak dia dengar langsung dari sang guru, wa innama tahammalahu anhu biwasitah, akan tetapi dia mendengarkan hadis ini dari sang guru melalui orang lain, melalui perantara, fahuwa tadlis, maka ini namanya tadlis. Wa in kana rawa'an syekhin lam yarahu aw ra'ahu wa lam yasma' minhu fa riwayatuhu an hadha syekhi mursalah wallahu a'lam. Adapun kalau seorang muhaddits meriwayatkan dari seorang guru yang tidak pernah dia bertemu dengan guru itu, atau pernah bertemu tapi tidak pernah mendengar ucapannya, hadisnya, maka periwayatannya dari sang guru tersebut dikatakan mursal wallahu a'lam. Wal faidatu min at-tafriqi bain at-tadlis wal irsal. Terus apa faedahnya? Tidakkah sama-sama melalui perantara? Apa faedahnya min at-tafriqi bain at-tadlis wal irsal? Anna man wusifa bit-tadlis fa ananatuhu mardudatun hatta yubayyana as-sama' min shaykhihi fi kulli riwayatihi. Man wusifa bit-tadlis, barang siapa yang telah disifati dengan sifat tadlis, yang suka mentadlis, fa ananatuhu mardudah, maka ketika dia meriwayatkan satu hadis dengan kata-kata an, maka riwayat itu ditolak sampai yubayyinus sama min syaikhihi, sampai jelas-jelas dia mengatakan haddatsani fulan atau akhbarana fulan fi kulli riwayati, di semua periwayatannya. Harus, kalau tidak berarti ada yang memperantarainya, berarti ada tadlis. Wa ma manqila inna riwayatuhu an syaikhin bi ainihi mursalah. Apa sampai situ? Hada alal ijmal, afwan. Sampai situ. Hada alal ijmal, ini secara keumuman. Itu namanya tadlis. Dan hukumnya begitu. Dia harus meriwayatkannya secara terang dan jelas bahwa dia mendengar langsung. Wa amma ala tafsil faqad sabaka dzikruhu bihasbi tawaqati almudallis. Adapun mau dirinci maka sudah kita lewati sesuai dengan tawaqatul mudallisin, tingkatan-tingkatan tadlisnya. Ada yang parah, ada yang pertengahan, ada yang mending. Wa ma mangkila inna riwayatahu an syaikhin bi ainihi mursalah mimman lam yusab bit tadlis fa anantu mardudah hatta yatabayyan lahu sama'u man hadha syaikh. Adapun mangkila, ada yang dikatakan inna riwayatahu an syaikhin bi ainihi, periwayatan orang ini dari guru tertentu mursalah, baik, mimman lam yusab bitadlis, dari orang-orang yang tidak disifati dengan sifat tadlis, fa ananatuhu mardudah, maka anak-anaknya juga tertolak, hatta yatabayyana lahu sama min hadha syaikh, sampai jelas bahwa memang orang ini, muhaddits ini, mendengar dari guru tersebut, walau marratan wahidatan, walaupun cuma satu kali. Fa yatabayyana sama'uhu min hadha syaikh walau marrah, walau limarrah kubilat an anatuhu ba'da dalika. Kalau sudah jelas bahwa sang murid ini pernah memang berguru, mendengar dari sang guru walaupun cuma satu hadis, maka kubilat an anatuhu, maka tetap diterima anak-anaknya setelah itu. Barakallahu fikum. Baik, kalau itu mursal, barakallahu fikum. Ma'rifatul mausufi nabi tadlis, mengenali siapa orang-orang yang dikenali dengan sifat talis. Wa amma man arada al-wukufa ala asma'il mudallisin wa tabaqatihim min haythu at-tadlis fayumkinuhu ar-ruju' ila al-kutubil musannafah fit tadlis wa dhikril mudallisin. Barang siapa yang pengen untuk mengetahui nama-nama orang mudallisin dari kalangan ahli hadis, sampai Imam Al-Amash disifati dengan apa? At-tadlis, tapi dia imam besar, barakallahu fikum. Baik. Imam besar. Artinya yang dia riwayatkan dengan cara barakallahu fikum tanpa tadlis itu sangat-sangat banyak ketimbang dengan tadlis. Karena itu ada tingkatan-tingkatannya memang. Wa tabaqatuhum min haitsu at-tadlis, dan tingkatan-tingkatan mereka dari sisi tadlis, fayumkinuhu ar-ruju', maka memungkinkan kita kembali ke kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama fit tadlis wa dzikril mudallisin, dalam masalah tadlis dan orang-orang yang suka mentadlis. Wal matbu'u minha, dan yang sudah tercetak. Baik. Untuk kita langsung mencari siapa di sini, siapa orang-orangnya. Baik, kitab yang pertama At-Tabyin li Asma'il Mudallisin li Burhanuddin Al-Halabi. At-Tabyin li Asma'il Mudallisin. Nama kitab. Penulisnya Burhanuddin Al-Halabi. Yang kedua Ta'rifu Ahli At-Taqdis bi maratibi al-mausufi nabi tadlis lil hafidh Ibnu Hajar. Ta'rifu ahli at-taqdis barakallahu fihim bi maratibi al-mausufi nabi tadlis. Yang ketiga jami'ut tahsil fi ahkamil marasil lil hafidh Salahuddin. Yang ketiga kitab Jami'ut Tahsil fi Ahkamil Marasil, hukum-hukum hadis-hadis mursal, tulisan karya Al-Habib Salahuddin Al-Ala'i. Fa innahu takallama fihi 'anil tadlis wal mudallisin. Beliau juga membahas dalam kitabnya ini masalah tadlis dan mudallisin. Yang keempat ithabu dawir rusuhi biman rumiya bitadlisi minasyuyuhi li fadilati syekh Hammad bin Muhammad Al-Ansari. Ithabu dawir rusuh biman rumiya bitadlis minasyuyuh. Ini juga dikumpulkan di sana taib nama-nama para mudallisin, tulisan dan karya Syekh Hammad bin Muhammad Al-Ansari. Wa hadzal akhir nafi'un jiddan jama'atihi musannifuhu bainar risalatayn al-awlayayn wa bainar risalati Suyuti fi asma'it tadli al-mudallisin. Barakallahu bikum. Ini kitab yang terakhir ini, tulisan Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Ansari. Ini sangat bermanfaat karena mengumpulkan dua risalah sebelumnya dan risalah Imam Suyuti pada nama-nama mudallisin. Baik. Ini yang menjadi kerja dan karya yang bisa dilakukan oleh orang-orang belakangan. Jangan ada mengatakan, oh sudah ditulis di zaman dahulu begini dan begini. Nah, masih bisa ada orang boleh menulis setelahnya. Sehingga para ulama mengatakan kam tarakal awwal lil akhir. Betapa banyak yang ditinggalkan oleh orang-orang dahulu untuk orang-orang belakangan. Barakallahu fikum. Artinya untuk membuat karya tulis belumlah tertutup, walaupun sekian banyak kitab-kitab telah berbicara dalam bidang itu. Barakallahu fikum. Baik. Karena para ulama dia membaca kemudian merangkum. Setelahnya lagi ada yang mensyarah. Baik. Kemudian ada lagi yang apa? Barakallahu fikum. Baik. Kemudian ada lagi barakallahu fikum yang membuat nazm, misalnya yang membuat nazm. Baik. Kemudian disyarah lagi. Kemudian ringkasan, kemudian mutawalat, dalam satu bab. Apa itu nahwu, apa itu mustalah hadis atau yang lainnya dari ilmu-ilmu. Sehingga setiap orang memungkinkan untuk meringkas. Misalnya kita yang membaca para ulama kita, kitab-kitab mereka dalam masalah ilmu nahwu, kemudian kita melihat ada sesuatu yang dengan cara dan metode ini anak-anak bisa lebih cepat paham. Barakallahu fikum. Anak-anak bisa lebih cepat paham. Maka bisa, silakan membuat. Barakallahu fikum. Silakan merangkum, apakah dengan cara membuat bagan atau membuat pembagian-pembagian yang tidak sama dengan metode yang telah dilakukan oleh para ulama kita. Barakallahu fikum. Cara membaca di zaman dahulu kala, barakallahu fikum, kita ini anak-anak angkatan 90-an 80-an, barakallahu fikum, yang sekarang umur 40 50 tahun, metode yang mereka pakai untuk belajar membaca Al-Quran, metode Al-Baghdadi. Barakallahu fikum. Ya setengah mati mau pandai baca Al-Quran, setengah mati. Barakallahu fikum. Sampai mesti pakai apa? Guru pakai cambuk. Barakallahu fikum. Tapi sekarang metode Iqra, metode yang lainnya, metode Masya Allah. Bahkan ikhwanuna menulis kitab yang bisa kita baca dengan gampang, kita ajarkan kepada anak-anak kita dan cepat mereka membaca Al-Quran. Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Tidak sesusah di zaman dahulu kala. Barakallahu fikum. Baik, susahnya di zaman dahulu kala. Ngejanya ini mengeja. Barakallahu fikum. Mengeja pakai bahasa masing-masing. Orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang Gorontalo pakai Gorontalo, orang Makassar pakai bahasa Makassar. Barakallahu fikum. Baik. Kita kembali, kalau memang ada metode-metode yang lebih bagus, lebih gampang, barakallahu fikum, untuk penyampaiannya dan lebih cepat, barakallahu fikum, anak-anak menangkapnya, maka labas. Tidak mengapa untuk kita membuat metode, barakallahu fikum. Sedangkan, barakallahu fikum, buku-buku ini, buku-buku anak-anak sekolah, anak-anak TK kita, anak-anak tahfidz kita, barakallahu fikum. Buku-buku ini juga yang dipakai melalui proses panjang untuk kita ketahui mana yang pantas, mana yang lebih cocok untuk mereka. Karena masalah tata letaknya, masalah pewarnaannya, masalah bentuk hurufnya, masalah besaran hurufnya, pengulangannya, pengulangan kata-kata. Nah, ini sangat mempengaruhi anak-anak. Barakallahu fikum. Mempengaruhi anak-anak. Ada yang barakallahu fikum, kalau terlalu banyak pengulangan, kemudian terlalu kecil tulisannya, terus warnanya tidak menarik, ini kan membuat anak-anak kurang cepat mengerti, kurang paham. Melalui proses. Intinya para ulama mengatakan kita kam tarakal awwal lil akhir. Betapa banyak yang ditinggalkan oleh orang dahulu untuk orang-orang belakangan untuk berkarya. Dan jangan mengatakan, oh sudah, ngapain lagi kita mau bikin-bikin baru-baru. Barakallahu fikum. Silakan para ulama sampai sekarang ini dan seterusnya akan membuat karya-karya tulis. Barakallahu fikum. Karya-karya tulis. Tayyibillahuna subhanakallahu bihamdika syarallahu ilaihi lalasukum.